dan hai adik pemeri, ada ping cinta, dede dan adik ceria. Masa iya so percaya, nyoba cong ku tak percaya. Be hai, be mu ayang, be di pegang lagi nyan. Sayang paksa, yuk percaya, di lombang anak paksa. Penting kali, ulang pegang, be salah abang cak kira. Gop kedro tanyo de kedro, beta pak gop semoga. Bah lagenyan bah kede menan, behai de tanyo jabantang. Ulan kedro abang ti kedro, takkan tu mawa kesusa. Sangka tegang bah kelagenyo, bekro depan salah langkah. Be meri, betan hai ade pemeri. Tapi cinta jangan nampakkan ceria. Masa iya so percaya, mati pun ku tak percaya. Be hai de hai, be mu ayang, be ku adik pegang lagi nyan. Sayang paksa, yuk percaya, di lon bahan alat paksa. Penting kali ulang pegang, be salah abang cak kira. Dan adik ceria. Ulang kedua, abang kedua, bek bapak agap sebega. Suai cinta, punya luar, hansu waktu dan dawa. Lon adik, kasah puo bek, puo daleh ngan urung lingkah. Tanyo dua, dek bejadek, dak le habis hana lun kirah.